Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami selama ini, ya Allah. Kesalahan sebelum kami bertaubat, dan bahkan kesalahan setelah kami bertaubat. Dosa-dosa yang kami lakukan sebelum kami berhijrah, dan dosa-dosa yang terbersit di dalam hati kami justru setelah kami berhijrah. Ya Allah, bimbinglah hati kami, ya Allah. Munculkan rasa takut di dalam hati kami setiap kali kami berbuat dosa. Munculkan rasa syukur di dalam hati kami ketika kami dapat nikmat. Sembuhkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati. Penyakit ragu, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit dengki. Sembuhkanlah penyakit-penyakit hati kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Bimbinglah kami terus, ya Allah. Perbaikilah kami setiap hari, ya Allah. Kami berharap kelak ketika kami kembali kepada Engkau, kami kembali sebagai orang yang radiyatan mardiyah, orang yang Engkau ridai dan orang yang mendapatkan keridhaan. Rabbana, ayah bunda kami kurang amal solehnya dahulu karena mereka tidak sempat belajar, karena mereka terlalu sibuk mendidik kami, membesarkan kami, mencari nafkah untuk kami, ya Allah, sehingga tidak punya waktu untuk belajar duduk dalam majelis ilmu seperti kami sekarang, ya Allah. Maka maafkanlah mereka. Ampunkanlah dosa ayah bunda kami, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka kepada keduanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah bunda kami. Jika ayah bunda kami belum cukup amal solehnya dan telah kembali kepadamu, maka sampaikanlah amal-amal jariah mereka berupa anak yang solih. Jadikan kami anak yang solih, yang setiap kali kami beramal solih, Engkau beri juga pahala yang sama kepada kedua orang tua kami. Ketika kami sholat, ketika kami puasa, ketika kami membaca Al-Quran, ketika kami sedekah, jadikanlah pahala dari setiap amal ibadah itu mengalir untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana, pertemukan kami dengan teman-teman kami di dalam rumahmu, ya Allah. Jika dulu kami sering berkumpul di tempat-tempat berbuat dosa, maka izinkan sekarang kami berkumpul di tempat beribadah di dalam rumah yang Engkau muliakan ini, ya Allah. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.